kuring dagoan. Bulan, bulan, bulan, kuring tulungan. Bulan, bulan, bulan, kuring tulungan. Pangepikeun ieu lagu sora gitar anu jangkrik miring lumengis hate. Bulan dagoan. Pangbejakeun kuring nguyung keur bimbang kuyang payeung. Ye kuring cuang cieung ka saha kuring midang. Para kanca indih hiang sakeu acana abdi neraskeun ieu tembang Cianjuran teh. Mugi ulah janten belu sareng nyuhunkeun di hapunten bilih aya kalepatan boh dina cacariosanana atanapi susunan kalimatna. Kumargi ieu lagu teh diubah deui imang enak. Bulan, bulan, kuring dagoan. Bulan, bulan, bulan, kuring tulungan. Bulan, bulan, kuring ditinggalkan, ditinggalkan ngan sorang. Namun anjeun rusuh pundung bulan ulah wakamulang. Bulan, bulan.